نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله. Hari ini memang kurang orang ya. Ada ni, ada majlis. Kita ulang kaji pelajaran lepas. Ulang kaji je. Ini pelajaran lepas, merumus kembali, bertanya soal jawab. Terus kita akan pergi pada buku ni. Bismillah. Baik, pelajaran lepas telah kita sentuh hadis Talq dengan hadis Busrah. Berkaitan dengan hadis Talq, telah kita sentuh bahawa dia sebagai satu langkah atau pengedar satu arah memberitahu kepada kita bahawa Allah Nabi SAW menjelaskan bahawa dengan menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan. Innama huwa bid'atun mink. Tidaklah dan tidaklah ini tidaklah dia perlu mengulangi atau dia pergi berwuduk, mengulangi wuduknya, bahawasanya dia adalah sebahagian daripada kamu. Dan hadis Busrah pula kita dapati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Busrah pula kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberitahuan umum bahawa barang siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya, maka berwuduklah dia. Jadi kita katakan dalam pelajaran lepas, apa yang telah kita dapati daripada pelajaran tersebut, sila ringkaskan, rumuskan apa yang telah kita pelajari daripada kedua hadis yang nampak zahirnya bercanggahan. Silakan Akhan. Nama anda jangan lupa lagi lah. Nama anda cuba hafal sekarang nama, insyaAllah. Tak, belakang. Abdul Qadir. Wa anta ya akhi, amam Bakri, anak ni Nazri Razi, insyaAllah. Okay. Imam Fakhrul Razi, Bahrul Mahdi. Ala kulli hal, silakan Abdul Qadir. Mungkin masih tangan. Oh, tak datang, tak boleh tanya. Kita tanya kepada Bahri, insyaAllah. Bahri, boleh rumuskan. Tujuannya adalah supaya menyingkap kembali apa dah pelajar, faedah-faedah, kemudian kita akan mulakan dengan ini. Boleh tak ni dah? Untuk malam lepas dulu jumatan. Kecuali kalau berlapik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak yang datang lepas dah hadir. Kita ulang kaji sikit sebelum kita mulakan kelas dars kita yang lain. Silakan, tuan. Lagi sekali, dia yang lain dengar. Mulai dari untuk apa? Untuk malam atau untuk di batas. Jadi kalau berlaku. Jadi jamak awak tu, awak nak kira gunakan maslak apa? Maslak apa namanya? Jalan apa kan ni? Jalan tengah. Jalan tengah ni kalau bahasa kita lah, bahasa yang betul, jalan menjamak. Menjamakkan adillah, menjamakkan dalil-dalil. Okey. Jadi awak kata bahawa yang dimaksudkan, yang mengatakan dia tidak batal apabila berlapik. Jadi kalau yang mengatakan batal apabila tidak berlapik. Kita katakan di sini ada dua lagi, ada lagi pandangan yang mengatakan menjamakkannya dari sudut yang lain. Apakah dia? Fadhal ya akhi akhir. Masmuk. Siapa nama awak? Ismail. Ismail. Akh Ismail. Fadhal. Oh, saya lupa soalannya, saya tak yang baru baru datang. Tadi kita kata pelajaran kita lepas Busra, hadis Busra dengan hadis Talq. Kita datangkan bahawa seolah-olah macam ada percanggahan dalam hadis tersebut. Ada hadis yang pertama, hadis Talq mengatakan tidak batal kerana tidaklah perlu dia berwuduk. Tak batallah wuduknya kerana dia sebahagian daripada badan kita, anggota badan kita. Yang kedua pula mengatakan batal, barang siapa menyentuhnya maka berwuduklah. Jadi apa, apakah rumusan yang awak boleh berikan dalam awak menerangkan kedua hadis ini? Silakan. Jadi awak nak jamakkan ya. Apa jamak tadi, satu dah terangkan satu cara jamak yang diberitahu kan. Yang lain yang pernah disebut oleh ulama apa? Ada disentuh juga minggu lepas. Cara jamak juga. Jamak yang tadi dikatakan adalah jamak yang nak saya lihat adalah yang paling aslam, paling selamat. Yang tadi. Manakala jamak yang ini pula kita lihat di sini ada khilafnya dengan syarat-syarat tertentu. Boleh ingat? Tak ingat kita ganti dengan orang lain? Tak ingat Cik Akhir Ismail. Jadi bagus dia kata tadi maslak jamak kita harus ambil. Fadal ya akhi, masmuk ya akhi. Oh ya maaf, tak ada ego. Okey. Fadal ya akhi al-akhir. Tak lama juga ya? Oh, insyaAllah. Tapi lepas semua acara ramai juga. Okey. Fadal ya akhi. Ini insyaAllah konsentrasi. Betul, betul. Silakan. Ha? Yang kedua tak ingat. Yang akhir sekali. Fadal ya akhi. Apa kita tak ingat eh? Okey, tempat kita lah entah. Rizwan. Ha, itu kita kena gunakan maslak perjalanan. Jalan apa? Jalan apa? Kita mahu jalan tarjih. Jalan mengambil salah satu dalil dengan kita katakan hadis yang satu ni memansuhkan yang lain. Jadi kita katakan bahawa kita telah mengambil jalan kita kata jalan memansuhkan hadis yang apa yang lain. Jadi daripada sudut itu akhirnya seolah-olah kita katakan bahawa yang mengatakan batal itu yang terakhir. Maka sebenarnya batal. Tapi masalahnya kita katakan daripada sudut mengisbatkan mana yang menetapkan mana yang lebih awal, mana yang lebih lambat datang, maka di sini ada masalah lagi, belum lagi selesai lagi, ada khilafnya lagi. Jadi dengan itu maslak itu kita kata agak maslak yang kita ambil selepas dah tak ada alternatif. Selagi boleh dijamakkan kita jamakkan, kerana kita kata al-jam'u awla minal ihmal. Menjamakkan dalil lebih utama daripada mengabaikan dalil-dalil. Jadi dengan itu kita kata kita gunakan dalil-dalil tersebut agar kita tidak mengabaikan salah satu daripadanya. Kerana untuk mengabaikan salah satu daripadanya, kita haruslah mempunyai keyakinan. Dan kita dah ada kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Kalau kita masih sangsi time frame-nya, mana siapa datang tu mana. Jadi tak boleh kita jadikan dia menghapuskan yang yakin. Kedua-duanya muhkam, kita kata muhkam mana boleh diambil hukumnya. Jadi asalnya kita kata balik kepada, kita kata boleh digunakan kedua-duanya. Kita dah sebut minggu lepas juga bahawa di antara jalan jamak ulama ada mengatakan bahawa menyentuh dengan syahwat dan tanpa syahwat. Yang mengatakan dia sebahagian daripada kita, kalau kita sentuh dengan tanpa syahwat, dengan tanpa merasakan sesuatu kegairahan dan sebagainya, maka taklah dia batalkan, tak dia membatalkan wuduk kita. Tapi kalau dia sentuh dengan syahwat, kita kata dia membatalkan. Dan itu adalah di antara kita kata jamak. Dan oleh sebab itu ada sebahagian mengatakan juga kalaulah sentuhan itu yang dengan tanpa syahwat, maka disunatkanlah kita berwudu, bukan wajib. Kerana boleh ditanyakan alaihi alwudu, dia kata tidaklah, adakah perlu berwudu? Maka Nabi SAW kata tidak. Jadi daripada sudut ini kita katakan dalil kalau kita mengambil jalan tersebut, pertama sekali kita kata bahawa jamak ini ada iskal. Pertama iskalnya apa? Pertama kita kata bagaimana kita nak membezakan antara sentuhan yang merangsangkan dan yang tak merangsangkan. Kadangkala keluarnya madhi madhi itu adalah pada keadaan kita tak sedarkan. Jadi apabila demikian, kalau dalam keadaan kita tidak sedar, maka menunjukkan dia mazinnah kepada pembatalan. Jadi tak bolehlah kita katakan sentuhan itu dengan syahwat atau syahwat itu kuat. Kerana apa? Kerana di situ ada permasalahan daripada sudut dia adalah mazinnah keluarnya madhi. Tempat ataupun kemungkinan besar keluarnya madhi di situ dengan sentuhan. Jadi dengan itu kita kata jamak wallahu taala alam. Saya lebih cenderung dengan apa, kita kata yang mengatakan sentuhan kepada kemaluan adalah membatalkan, melainkan dengan ada lapik ataupun alas. Wallahu taala. Dan itu juga adalah sebahagian besar dari pandangan kibar ulama juga. Mereka melihat bahawa batal menyentuh kemaluan, sehingga menyentuh kemaluan orang lain juga adalah membatalkan. Daripada sudut itu, tapi kita tahu bahawa dia adalah masalah khilaf, sehingga Syekh Islam yang pertama melihat dia sebagai perkara yang sunat, bukan wajib, bukan batal. Maksudnya dia bukan pembatal, tetapi lebih afdal kalau dah sentuh ambil wudu. Tapi ala kulihat dia adalah pendapat ulama-ulama. Di antaranya kita lihat, kita haruslah meyakini salah satu daripadanya. Tak boleh kita tahu, semua boleh. Bila kita senang, kita nak ambil wudu. Bila tak senang, tak apa, kita kata sunat. Tak boleh. Kita haruslah meyakini salah satu jalan tarjih yang telah kita sentuhkan. Kemudian kita terus beriltizam dengannya. Kalau kita beriltizam dengan salah satu daripadanya, maka barulah kita lihat kita beragama kepada dengan Allah dengannya. Maksudnya kita menjadikan satu, inilah kita beragama dengan Allah dengan mana kita akan laksanakan walaupun dalam keadaan orang nampak, tak orang nampak, dalam keadaan susah, supaya atau senang, kita akan lakukannya kerana kita meyakini ia ini benar. Jadi itu penting kita ambil perhatian daripada sudut tersebut. Cuma kita dah mengingkari orang yang tidak melakukannya pula, kita harus faham tentang khilaf ini. Kalau kita faham tentang khilaf ini, kita tahu bahawa kita akan lebih berlapang dada dalam masalah khilaf ini, sehingga kita tidaklah menghukumkan batalnya solat seseorang hanya kerana dia berbeza pendapat kepada kita dengan masalah menyentuh kemaluan. Itu saja kita lihat daripada hari ini untuk kita mengulang kaji pelajaran lepas, mengingat semula pelajaran lepas. Kita akan sentuh pada hari ini buku yang telah kita tetapkan pada akhir bulan, iaitu kita akan sentuh buku pandangan ataupun perbezaan pendapat ulama, Al-Khilafu. Ini ada semua dia? Tak bawa. Tak bawa Okay, alhamdulillah kita mulakan. Minggu lepas kita berhenti di mana? Bulan lepas. Kita cakap minggu lepas. Bulan lepas kita berhenti di mana? Kita telah selesai dari sudut pendahuluan kan? Kita dah berasa-asa. Atau ni, muka surat 17. Okay, pendahuluan dah habis kan? Okay, kita masuk pada sebab-sebab perbezaan pendapat. Dan sebab-sebab perbezaan pendapat ini saya ingin awak hafalkannya. Masya-Allah, kena hafal. Tujuan saya suruh awak menghafalkannya, nanti kita akan ada test. Bukan test betul lah, test tulis tak, test syafahi. Kerana awak apa syafahi mana apa kita kata secara lisan. Kerana tujuannya adalah apabila awak tahu masalah dengan mendalam, awak kuat dalamnya, awak hafal dengan masalah-masalah ini. Jadi dengan itu awak dapat menilai sesuatu khilaf itu daripada sudut mana datangnya. Dan dengan itu kita akan dapat menyangka baik kepada seseorang. Bukan saja menyangka baik, bahkan kita dapat mengetahui daripada sudut manakah diambil, dia datang. Khilaf tersebut puncanya kita tahu kenapa. Jadi itulah di antara kita kata sebab kita harus hafalkan. Hafal sebab ni tak banyak. Kerana dia sebab, sikit saja sebab ni. Cuma dia punya contoh je. Kalau dah baik dapat hafal sebab dan contoh. So, contoh saya rasa tak perlu hafalkan semua daripada sudut dalilnya berkaitan apa dengan daripada setiap huruf pada setiap huruf lah, tidak. Hanya perlu untuk awak menghafal ke secara rambang saja. Salah satu daripada ini cukup. Okay. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Maka dalam apa dalil yang belum sampai, kita ada punya sebab pertama adalah dalam bahasa Arabnya ayyakuna ad-dalilu lam yablugh hadha al-mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi, yang bermaksud iaitu apabila dalil belum sampai kepada orang yang berkhilaf, yang mana kita lihat dia telah tersilap dalam hukum ni. Dia telah, seorang alim, dia telah mengeluarkan satu hukum yang agak salah, silap, kita kata. Kenapa berlaku demikian? Kerana dalil belum sampai pada dia. Jadi dia ambil dalil yang sampai pada dia. Jadi apabila dalil yang sampai pada dia begini, misalnya sebagai contoh dalil tadi kita sampaikan sebagai contoh, dalil talq dengan dalil busrah. Kalau sampai pada seseorang dalil talq saja, apa berlaku? Dia akan hukum tak batal. Mana batal? Pandai-pandai awak kata tak batal. Gaduh dia. Sanggup gaduh. Kenapa? Dia lihat, dia berpegang teguh kepada dalil tersebut. Jadi setelah didatangkan dengan dalil tersebut, dengan jalan yang mana dia mengetahui dia benar, dia harus fahamkan yang ini, yang tadi, baru dia akan lihat, oh, harus dilihat secara dalil, apa cara pengharapan dalil itu harus dilihat dengan wajah yang berbeza. Namun saya katakan tadi, dengan jalan yang mana dia lihat benar, kerana ada sebahagian ulama apabila datang kepadanya dalil, dia tak dapat menerimanya. Kerana apa? Kerana zaman tu zaman fitnah, seperti berlaku kepada Abu Hurairah, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Pada zaman dia, ramai orang dah punya banyak keluarkan hadis-hadis palsu. Jadi dia dah banyak mereka-reka sanad. Jadi apa yang dia sabit daripada hafalan dia dan hafalan orang-orang yang dia yakini dan sebagainya, itu saja dia ambil. Jadi apabila datang kepada dia, walaupun nampak macam hadis itu memang kita hadis sahih, tapi datang dengan wajah yang daripada wajah yang dia lihat tak apa sahih itu ni periwayatan. Kenapa? Kerana dia memberikan syarat lebih sikit. Kenapa? Kerana mestilah orang itu daripada orang yang tertentu, misalnya yang dikenali dengan yang kuat, yang dia telah ada pengenalan sebelum ni. Jadi dengan itu kita katakan, menyebabkan dalil bukan tak sampai tapi dia tak diterima olehnya. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan tertentu misalnya. Tapi dikira juga seperti tidak sampai kepada dia, kerana dia tak anggap kepada itu dalil yang sahih. Baik, ini di antara kita pergi pada sebabnya. Dengan nama Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab pertama ini dari sudut bahasanya dikatakan ada dalil yang belum sampai pada seseorang sehingga salah dalam menentukan hukum. Boleh juga dalil telah diketahui namun dianggap tidak layak sebagai hujah. Jadi dikatakan sini datang dalil padanya tapi tak dilihat dari sudut kesahihannya, tidak sahih. Jadi dia tak terima. Kalau tak terima, kita kata dia belum sampai pada dalil. Sama seperti belum sampai pada ini. Ataupun telah dia dapat di bahawa dalil itu mungkin bukan zaman yang dilihat, misalnya datang dengan wajah atau tarik yang lemah. Sedangkan ada lagi dalil yang sama datang daripada wajah tarik yang kuat, yang datang kepadanya tarik yang lemah. Jadi dia lihat tak sahih hadis ni, tak boleh digunakan pakai. Jadi dengan itu dia tidak menggunakannya. Jadi dalam masalah ini kita harus faham daripada sudut kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, dari sudut tidak sampai yang dalil kepada seseorang alim. Dan ini berlaku sampai sekarang kita lihat. Sampai sekarang kita lihat ada beberapa kita lihat ulama yang mereka tak faham terhadap kita kata mereka tidak menggarap daripada sudut mana hadis ni boleh jadi sahih. Dia tetap menolak hadis ni sebagai hadis sahih. Jadi dengan itu al-Udin masih melihat sebagai hadis yang lemah, berlakulah kita kata tak sampai ke dia dalil. Baik. Sebab pertama ini tidak hanya terjadi setelah masa sahabat, dan para sahabat pun juga pernah terjadi. Akan kita angkat kes atau kasus yang terjadi pada masa sahabat. Jadi kita akan datangkan dari sudut kes sahabat. Dan kita lihat ada kes yang yang berkaitan dengan selain daripada sahabat. Kasus mana kes ya? Pertama berkenaan. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam sahabat berlaku, kalau lepas sahabat boleh banyak berlaku ke tak? Lebih banyak lagi boleh berlaku. Kalau zaman sahabat Nabi, Nabi susah tempat untuk merujuk, masih boleh berlaku. Sahabatnya bergolongan berapa saja kita lihat, kalau dibanding dengan dengan apa, golongan muslimin sekarang ini, sudah tentu kita katakan lebih-lebih lagi boleh berlaku. Berkenaan dengan belum sampai suatu dalil, kita boleh melihat riwayat dalam Sahih Bukhari dan atau di tempat lain. Suatu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab tengah menuju negeri Syam. Di tengah perjalanan diberitakan negeri tersebut sedang berjangkit wabak penyakit taun. Oleh beliau berjalan dihentikan. Oleh kerana itu beliau tambahkanlah, kalau silap sikit saya. Maka mereka pun berhenti mereka berhenti untuk bermuasyarah. Kemudian bermuasyarah dengan para sahabat Ansar dan Muhajirin. Dan dalam masalah ini mereka berkhilaf, mereka berselisih pendapat menjadi dalam keadaan ini, dalam keadaan dua kubu tak berapa tepatnya disebut pihak kata. Kita lebih jangan cakap kubu lah. Di sebenarnya bukan kubu pun, bukan pihak pun, kepada dua pandangan. Pasal kalau kubu dah berpihak, dia dah pandangan terus jadi pecah. Jadi belum pecahan. Kerana lafaz syekh adalah فاستشار المهاجرين والانصار واختلفوا في ذلك على رايين. Ada dalam dua pandangan. Ra'yin ada dua pandangan. Belum menjadi kubu. Ha, jadi kalau dah kata kubu, mana dah berpecah, dua pandangan tapi berpecah. Ha, waktu saya lihat dalam masalah ini, saya perlu adakan asal bahasa Arab supaya kita merujuk kembali. Pendapat yang lebih kuat adalah keputusan untuk kembali pulang. Saat bermusyawarat atau ketika mesyuarat berlangsung, datanglah Abdul Rahman bin Auf, sebelumnya belum datang kerana sedang ada keperluan. Ia pun berkata, aku punya penyelesaian masalah ini. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kita lihat sahabat sebanyak-banyaknya tak dapat hadis tersebut. Abu Abdul Rahman bin Auf, beliau ada hadis ni. Sebab sama seperti kita kisah bagaimana Nabi SAW apabila wafat, mana nak dikuburkan kan? Sahabat semua khilaf. Tapi Abu Bakar radhiyallahu mempunyai hadis berkaitan dengan ini. Jadi Abdul Rahman bin Auf lalu mengatakan, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqaddimu wala taqdumu alayhi wa in waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran min." Yang bermaksud, jika kalian mendengar di suatu tempat tengah terjangkit wabak penyakit, maka jangan datang ke sana, jangan masuk ke sana. Maksudnya adalah jangan masuk ke sana ya. Jika telah terjangkit wabak di tempatmu, jangan keluar kerana lari darinya. Jadi kalau kita berada dalam tempat yang dah ada wabak, jangan kita lari. Kita lari akan kita selamat. Sebenarnya kita menyebabkan orang lain pula terkena. Jadi sebenarnya untuk kita, kebaikan kita adalah, ujian kita sekarang ni adalah kita bersabar. Bagi mereka yang termasuk dalam tempat yang ada wabak, bersabarlah. Moga-moga Allah SWT sembuhkan kamu, atau kamu mati dalam keadaan matinya kamu dalam keadaan terkena wabak dan matinya mati syahid. Dan kerana kesabaran tu Allah gandakan pahala tersebut. Kalau kita di apa? Kalau belum jangkit, macam mana pula? Terjangkit mana dah jangkit lah. Ha. Mana kalau dah dah masuk situ terjangkit, dia sama terjangkit terjangkiti. Atau menjangkiti. Sama juga. Biasa dia kalau dah wabak ni, sama siapa yang menjangkitkan, siapa yang terjangkit, siapa yang dijangkiti pun tak tahu siapa. Kerana dah wabak tersebar luas. Jadi ala kulihat telah berlaku demikian. Kalau berlaku demikian, apa buat? Kita lihat keadaannya. Kita janganlah ke depan. Kalaulah tempat tu belum kita masuk, tempat yang waktu adalah tempat wabak, tak perlu kita masuk. Sebelum ni kita lihat ada masalah. Kerana salah satu daripada sahabat mengatakan, jangan takut, jangan lari daripada qada Allah. Pandangan dua-dua ada pandangan kan. Jadi dengan itu, dengan wajah ataupun dengan hujah demikian, sahabat yang lain pula mengatakan, kita lari daripada qada Allah kepada qada Allah. Kita lari pun kat situ, kita akan pergi pada qada Allah. Bukan lari pada qada Allah mana kita akan apa terus apa melarikan diri terus daripada qada Allah, tak akan lari pun. Dari situ. Jadi dengan itu mereka mengatakan, tak boleh mereka katakan demikian, berbezalah pendapat. Jadi Abu Abdurrahman bin Auf telah datang ke satu penyelesaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keputusan Umar sebenarnya adalah untuk pulang. Kerana apa? Kerana kita tahu beliau adalah di antara golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fi kulli ummah mulhamin fa Umar. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap umat itu ada yang mulhamin. Mulhamin ni orang yang diberikan ilham. Dan kalau dalam umatku itu adalah Umar. Kerana Umar ni kita lihat dalam masalah-masalah yang dia putuskan, yang dia cadangkan, kebanyakannya bertepatan kepada wahyu Allah Ta'ala yang turun selepas ni. Jadi dengan itu kita kata dia antara golongan yang kita kata mulhamin, yang dapat muwafaq. Dia diberikan taufik untuk apa? Untuk melihat. Sebab tu namanya pun Umar Al-Faruq. Al-Faruq mana apa? Yang membezakan antara yang benar atau batil. Dapat bezakan. Kerana di antaranya di sebagian ulama mengatakan adalah sebab furqan dia, kerana ketakwaan pertama. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya furqana, pembeza antara benar dan hak. Benar dan hak pula. Benar dengan batil. Dia, kita lihat orang yang bertakwa kepada Allah, dia dapat kita lihat kadang-kadang macam firasah. Suatu ni buruklah. Walaupun dia boleh ada ilmu terhadapnya, tetapi kerana dasar ketakwaan, ketaatan dan sebagainya jadikan dorong dia untuk selalu lakukan ketaatan. Jadi dia akan cenderung kepada yang benar. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Umar radhiyallahu anhu bersetuju apa melihat bahawa keputusan ialah pulang. Dan didatangkan dengan hadis ini nampak bahawa kebenaran Umar radhiyallahu anhu daripada sudut keputusan dia untuk pulang, sama dengan dia apa memulangkan sahabat daripada masuk ke dalam tempat tersebut. Ternyata para pembesar sahabat baik dari Muhajirin maupun Ansar tidak tahu masalah tersebut hingga datang Abdurrahman bin Auf memberitahukan hadis tersebut. Dan ini tidak bermakna Abdurrahman seorang mengetahuinya. Kerana mungkin apabila Abdurrahman ada orang lain yang mengetahui yang tidak hadir pada waktu tersebut. Jadi menunjukkan bukanlah makna Nabi sebagai orang boleh mengatakan, tu lihat tu, Nabi mengkhususkan ilmu kepada yang lain. Ini golongan yang suka apa kata ilmu khusus. Tak boleh orang yang tak dapat. Sebab tu kita dapat mimpi hanya pada kita saja. Itu kita kata tak salah. Itu tak salah. Kita kata kenapa? Kerana tak ada pengkhususan sebenarnya ilmu yang masuk. Sebab tu sahabat ni tak teragak-agak untuk beritahu. Kalaulah dikhususkan, ini khusus untuk aku saja. Kau tak ada speciality untuk mengetahuinya. Ini ilmu laduni atau ilmu yang khas Allah berikan. Jadi dengan itu kita katakan, tidak wujud sebenarnya di kalangan sahabat yang mana mereka merasakan ilmu ini khusus untuk mereka dan sebagainya. Melainkan dalam kita lihat mereka mengenal pasti siapakah golongan munafikin. Kerana yang Nabi letakkan ataupun menyuruh sahabat yang menuliskan nama-namanya adalah siapa? Muawiyah bin. Siapa dia? Hudzaifah. Jadi kita lihat sebab itu Umar radhiyallahu an apabila dia nak tanya pada sahabat ni, adakah nama aku dalam nama tersebut. Umar tanya keadaan tu, dia takut. Dan siapa yang Abdurrahman salat, kerana Nabi SAW tak salatkan orang yang munafikun, munafikin kan. Jadi apabila Abu Abdurrahman tak solat, maka dia tak solat. Dia tahu ini munafik. Jadi di situlah kita lihat pada surat tu ilmu yang kita lihat yang itu bukti khususnya kerana apa? Kerana masalah politik. Masalah untuk mengetahui ada apa perkara yang harus dicatat sebagainya. Di situlah kita katakan tidaklah bermakna bahawa dia adalah ilmu yang khusus di mana kita lihat seperti ini. Yang mana kita boleh cakap ini ilmu ni khas, ilmu untuk amal sebagainya. Itu bukan ilmu tu tak boleh amal pun. Kan? Ilmu tu bukan untuk amal sesuatu, untuk naikkan tingkatkan darjat dia sebagainya, tidak. Ternyata para pun besar sahabat baik daripada Muhajirin maupun Ansar tidak tahu masalah tersebut hingga Abdul Rahman bin Auf. Jadi kita kata bahawa ini menunjukkan bahawa Abdul Rahman bin Auf pun mengetahui bahawa pertama kita lihat, dia lihat bahawa ilmu itu tidak boleh disimpan. Sesuatu ilmu itu kalau disimpan, maka dia masuk dalam kategori yang mana Allah beri ancaman, apa mulutnya itu akan diberikan dengan kekangan daripada neraka. Kalau kita naik kuda kan, dinamakan apa yang itu namanya yang taruh kuda kat kuda tu, kekangan. Lebih kurang lah bahasa tu, saya gunakan bahasa tu yang lain mungkin faham. Digunakan untuk apa? Untuk menahan. Jadi mulut orang yang menutup akan kebenaran, akan ilmu, maka dimasuk diberikan daripada neraka, kekangan tersebut daripada neraka. Wallahu taala. Ketika bahasa tu sebab tu yang saya gunakan agak awak faham, yang itu makna lijam bahasa Arabnya. Contoh lain, Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahawa wanita hamil yang tinggalkan mati suaminya mempunyai masa iddah yang terpanjang di antara dua masa iddah, iaitu 4 bulan 10 hari atau setelah melahirkan kandungannya. Bila wanita tersebut melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya, maka dia tetap dikenai masa iddah hingga terpenuhi masa tersebut. Sedang apabila hingga masa 4 bulan 10 hari ia belum juga melahirkan, maka masih harus menjalani masa iddah hingga kandungannya terlahir. Jadi kita lihat masalah wanita yang mati suaminya. Wanita yang mati suaminya, berapa iddah dia? Dalam masalah ini kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, kita akan terangkan ayat tersebut. Jadi masalahnya ada khilafnya adalah bilakah masa iddahnya? Adakah 4 bulan 10 hari atau setelah melahirkan kandungannya? Kita tahu kalaulah tak mati cerai, berapa iddah dia? Kalau dia belum apa, kalaulah dia mengandung, maka iddahnya adalah sampailah melahirkan kandungan. Kalaulah dia tidak mengandung, maknanya bersih, tidak mengandung, maka dia adalah 3 hari. Tuhuk ni namanya apa, haidha atau furuq, 3 furuq. Dan 3 furuq bukan 14 hari. 14 hari apabila mati. Kalau dalam keadaan tidak ada apa, hamil dan sebagainya. Cuma masalah yang menjadi permasalahan adalah mana lebih tepat dari sudut iddah wanita yang hamil kematian suaminya. Adakah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan anaknya? Di sini iskal yang berlaku antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Maka mereka berpendapat bahawa wanita hamil tinggal mati suaminya punya masa iddah yang terpanjang di antara dua masa iddah. Maka kalau terpanjang maknanya apa? Kalaulah dia lahirkan dahulu, maka 4 bulan, sebelum 4 bulan 10 hari, maka dia punya iddah adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dah lepas 4 bulan 10 hari masih belum melahirkan anak, maka dia punya apa? Iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Itu maksudnya yang terpanjang daripada dua masa iddah. Okey? Pendapat keduanya didasarkan pada firman Allah Taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Ni salah baris . Betulkan barisnya. Bukan himlahunna, hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka itulah sampai mereka itu melahirkan kandungan. Jadi pendapat kedua. Jadi pendapat kita lihat yang pertama tadi daripada Ali bin Abi Talib dan juga Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, waktu yang terpanjang di antara dua iddah. Pendapat kedua mengatakan mengikut perintah Allah Ta'ala, iaitu bahawa Nabi, Allah Ta'ala berfirman wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka itulah sampai mereka itu melahirkan kandungannya. Jadi kalau macam mana sudah 4 bulan 10 hari pun tak boleh lagi. Kerana maksud iddah ni sebenarnya kita, kalau kita lihat maksud iddah ni, maknanya dah boleh kahwin lagi, kan? Satu bahasa lain lah, maknanya dah bebas. Maknanya kita kata dah boleh cari pasangan lain. Jadi kalau dah waktu hamil cari pasangan lain, tak sesuai. Kalau kita lihat daripada sudut itu, ini kalau kita lihat daripada pandangan yang kedua. Dan itu di antara hikmah itu, kita akan pergi padanya juga kalau sempat. Dan Allah telah berfirman lagi, walil walladzina yatawaffaw, Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Walladzina bi alif atau dinamakan hamzah wasl. Jadi walladzina, okey, betul kan? Yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang bermaksud orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para isteri menangguh dirinya dengan menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Jadi dua ayat tersebut mengandungi dua posisi, makna umum dan khusus. Jadi dari sini dia lihat daripada pendapat kedua, dia punya makna umum dan khusus. Jadi method jamak. Ha, method jamak ni di sini kita lihat kompromi digunakan. Ha, akan mempertemukan antara makna umum dan khusus dengan cara mengambil bentuk yang boleh mempertemukan keduanya. Dan tidak ada jalan ke sana kecuali seperti yang dilakukan Ali dan Ibn Abbas. Tetapi sunnah lebih utama daripada cara tersebut. Jadi sunnah lebih utama. Walaupun kita lihat daripada sudut ini, hujah mereka ni nampak kawi. Hujah daripada kita lihat daripada Ali dan Ibn Abbas nampak kawi, kuat. Kenapa? Mereka dapat menjamakkan dalil. Tengok tu dalil, kita lihat satu dalil heddah, ataupun dinamakan heddah. Heddah berbeza dengan iddah. Heddah termasuk iddah lah. Apa makna heddah? Apa makna iddah? Heddah ni apabila berkabung, berkabungnya seorang wanita yang telah mati kewafatan suaminya, dinamakan heddah atau ahdad. Ini masalah banyak dijahili oleh ramai kita lihat wanita-wanita, dan sebenarnya suami-suami perlu mengajar kepada wanita. Sekiranya suami-suami meninggal dunia, maka wanita-wanita ini perlu berkabung 4 bulan 10 hari. Dan ini perkabungan, dan juga dalamnya iddah. Kita kata kenapa iddah? Kerana tak boleh kahwin lagi. Tak boleh kahwin, tapi boleh signal-signal nak kahwin. Tak boleh juga. Datang seorang, alhamdulillah lagi 2 bulan, lepas 2 bulan 10 hari ni, saya rasa insyaAllah ramai datang rumah awak meriah balik dan sebagainya. Ada kasih sindiran, ada banyak apa bunga-bunga yang kat luar tu, satu orang tu nak bunga kat dalam rumah ni dia. Misalnya okay, contoh. Jadi apa boleh dia katakan demikian, makna menunjukkan dia telah menjadi sindiran. Nak, tak boleh juga. Dia tak boleh menjadi sindiran pada orang tersebut juga, kerana waktu tu, waktu dia dalam keadaan hiddah atau iddah, masih pantang larang lagi. Wanita tu tak bolehlah berhias, tak boleh keluar rumah. Itu adalah di antara kita lihat pantang larang daripada berkabung. Jadi apabila demikian, kalau kita tak ajarkan demikian, bagaimana banyak. Tapi masalah sekarang ini adalah masalah wanita keluar kerja, kan. Jadi kalau suami dah meninggal dunia, macam mana wanita seorang yang kena bekerja? Kita masuklah dalam kategori darurat. Tapi kita kata balik, betul-betul balik terus. Jangan nak melencong, pergi sana pergi sini, pergi buka mukanya, didandankan dengan dandanan yang kita lihat tidak sepatut dibuat. Maka kita lihat itu semua dilarang. Maka dalam keadaan hiddah, dalam keadaan hiddah ni, dia perlulah melaksanakan kesemuanya, kecuali dalam keadaan darurat di mana dia perlu keluar rumah untuk mencari nafkah anaknya. Kalau dah tak ada lagi orang boleh memberikan nafkah, kalau keluarga-keluarga, kerana kalau ketidakutuhan keluarga, kekeluargaan, sistem kekeluargaan sekarang ini, kita lihat wanita-wanita dalam keadaan kita lihat terbengkalai kalaulah dia telah dikematian suami dan sebagainya. Jadi dengan itu dia boleh jadi jatuh kepada darurah juga. Jadi daruratu qadar bi qadariha, ad-daruratu taqadaru bi qadariha, ad-daruratu tubihul mahzurah, darurah membenarkan perkara yang dilarang, tetapi tidak bermakna semua boleh. Tak, taqaddaru bi qadariha, dikadarkan dengan kadarnya. Mana yang sampai darurah saja tidak okey terus, mana yang dah tak darurah balik semua kepada kita kena kata hukum asal. Jadi itu yang penting diambil perhatian. telah ditetapkan daripada Rasulullah terhadap tersebut dalam hadis Subai'ah Al-Aslamiyah bahawa dia pernah mengalami nifas berapa hari setelah ditinggal mati suaminya. Rasulullah SAW mengizinkannya untuk melakukan pernikahan. Jadi pernikahan ini dia apa? Selepas dia apa? Dia melahirkan anak. Walaupun belum 4 bulan 10 hari. Jadi kita kata maksud dah sampai. Kalau lepas tu kita kata dari sudut, kita pergi pada daripada sudut lain, kita dapati bahawa maksud daripada pelarangan nikah itu untuk apa? Untuk menjelaskan bahawa dia telah suci dan dinamakan sebagai tabri'atul rahim. Tabri'atul rahim atau mubara'atul rahim, maksudnya dah lepas lah, kita kata confirm lah bahawa tak ada dalam perutnya apa, dalam rahimnya sesuatu yang disimpan. Kalau simpan dalam masa tersebut dah keluar dan nampak kan, di situ kita lihat tak nampak apa, tidak bermakna telah sabit. Tetapi di sini adakah di sini juga kita akan lihat bahawa Nabi SAW menghukumkan tersebut telah meringankan bagi wanita itu untuk berada dalam keadaan kesedihan, yang mana dituntut bagi kebanyakan wanita yang tidak berada dalam keadaan beliau untuk terus berada dalam keadaan misalnya berkabungan kerana mengingati akan hak suaminya, mengingati akan kelebihan kemuliaan suaminya terhadapnya. Maka di sini diberikan pengecualian isteri itu kepada suami, sedangkan tak dibenarkan kita berkabung lebih daripada 3 hari sebenarnya. Tapi diberikan pengecualian kepada wanita yang telah kematian isterinya kepada 4 bulan 10 hari. Jadi di sini kita katakan salah satu di antara perkara yang diringankan kerana itu bukan maksud sebenarnya. Kerana maksud asalnya adalah 3 hari perkabungan. Tapi wanita kerana kita lihat, kita tahu bahawa dia punya keintiman terhadap suami itu begitu mendalam, kadang setahun pun masih ingat lagi kan, setahun pun yang betul-betul mendalam lah. Yang tak mendalam besok kalau mak kenapa 4 bulan 10 hari, 4 hari tak boleh kan. Dia rasa macam nak cepat-cepat kerana apa, tak rasakan nilai suami tersebut. Tapi kalau sebenar, kalau wanita yang kita lihat yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah dan sangat-sangat apa memuliakan suaminya sebagainya, kita akan lihat dia punya keintiman tu begitu meningkat. Itu di antara hikmah dari surat haiddah tersebut. Jadi dalam kes atau kasus Subai'ah Al-Aslamiyah, bahawasanya dia pernah mengalami nifas beberapa hari setelah ditinggal mati suaminya. Mana bukan tinggal mati, dia pastinya setelah kita tahu kematian suaminya. Rasulullah SAW mengizinkannya untuk melakukan pernikahan. Artinya dari kisah ini kita mengambil dari surah At-Talaq, sering disebut juga dari surah Nisa kecil, keumuman firman-Nya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka itulah sampai mereka itu melahirkan kandungannya. Mana kita lihat dalil ini yang diutamakan daripada dalil yang 4 bulan 10 hari. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini, aku yakin dengan sepenuh hati kalau riwayat ini sampai kepada Ali dan Ibnu Abbas, tentulah keduanya akan menjadikannya sebagai pendapat terakhir dan tidak akan kembali pada pendapatnya yang terdahulu. Maknanya tidak, sudah pasti dia tak akan pergi pada jalan kompromi, jalan jamak dalil. Di sini kita kata menunjukkan kepada kita bahawa jalan jamak tu adalah jalan yang betul, jalan yang konsisten, perjalanan yang kita harus diambil. Bahkan dalil sepatutnya diamalkan semuanya. Tetapi kalau ada yang menunjukkan kepada kita bahawa yang lebih jelas adalah begini, atau ditarjihkan sebagainya, dapat kekuatan surat tarjihnya lebih kuat dan juga mungkin pemansuhan lebih kuat, maka kita utamakan pemansuhan. Kita kedepankan tarjih. Kalau memang jelas hadis ini daif, yang ini sahih, kita ambil yang sahih. Jadi dengan itu kita katakan mana kita tarjihkan. Tapi kalau kita boleh jamak, ada kemungkinan jamak, maka jalan yang utama jamaklah dalil tersebut. Jadi kita kata jalan ini jalan yang konsisten sehingga sahabat melakukannya. Jadi seorang yang balik kepada jalan yang begini, insya-Allah diselamat. Sebab tu jangan terus pergi kepada tarjih. Cuma dalam masalah ini kita kata berlakunya demikian. Kenapa? Kerana kita lihat sahabat tak dapat dalil yang berkaitan dengan dalam apa dalil yang Nabi SAW menghukumkan kepada sahabiah Subaiyah al-Aslamiyah tersebut. Jadi dengan itu dalil tak kesampaian kepada ini. Kedua, boleh juga suatu bisa juga suatu hadis telah sampai kepada seseorang tapi dia tidak percaya dengan orang membawakannya, menganggap si pembawa berita itu telah menyelisihi perawi pembawa riwayat yang lebih kuat. Oleh kerana itu, ia mengambil pendapat perawi yang dianggapnya lebih kuat tersebut. Kita kemukakan sebuah contoh bukan di zaman setelah sahabat tapi terjadi di kalangan sahabat sendiri. Jadi beliau sengaja kasih datang kisah yang bukan zaman sahabat, kenapa bukan zaman setelah sahabat, datangkan zaman sahabat, menunjukkan kepada kita bahawa pertama, bahawa kalau boleh berlaku pada sahabat, maka boleh berlaku kepada selain sahabat. Dan juga kalau boleh berlaku kepada, kita lihat daripada sudut tersebut, kalau kita lihat perkara ini boleh berlaku perselisihan, maka lebih-lebih lagi boleh berlaku perselisihan kepada orang-orang yang bukan Arab. Kalau orang Arab yang dekat dan ini kita boleh memahami begitu, maka boleh lagilah kita lihat yang berlaku kepada yang lain. Dan banyak lagi kita lihat boleh kita keluarkan daripada hadis, daripada kisah. Kisah ini kenapa dikedepankan kisah sahabat daripada yang lain. Saat itu Fatimah binti Qais habis diserai suaminya hingga 3 kali talak. Mantan suaminya lewat perantaranya mengirim gandum kepadanya untuk nafkah selama menjalani masa iddah. Akan tetapi Fatimah membuang gandum tersebut dan tidak mahu menerimanya. Kemudian keduanya mengadu perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Fatimah tidak lagi punya hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suami. Hal ini disebabkan suami telah menceraikannya secara bain. Bain mana? Secara putus. Maksudnya dah tak boleh lagi bercantum lagi. Seorang mubanah ataupun wanita yang ditalakkan talak mubainah ini tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suami kecuali sedang hamil. Ini dasarkan firman Allah. Kalau dia masih hamil, maka masih berdapat. Kerana anak tu semua bawah nafkah. Anak Allah telah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalakkan itu sedang hamil, maka berilah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya. Oleh Umar bin Khattab, riwayat tersebut ditolak, baik dari sisi keutamaan maupun ilmunya. Sebenarnya Umar tidak mengetahui sunnah ini dan justru berpendapat bahawa wanita seperti Fatimah tidak tadi tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Beliau menolak hadis Fatimah dengan alasan bahawa Fatimah telah lupa. Katanya, apakah kita akan meninggalkan perkataan Rab kita hanya kerana perkataan seorang wanita yang kita tidak tahu apakah ia masih ingat atau telah lupa. Jadi beliau radhiyallahu an dalam hadis ini kita lihat di sini kita lihat bahawa kalaulah wanita ini dia tidak bain, kalau Nabi SAW putuskan kalau bain dah tak ada nafkah kan. Tapi dia lihat, kalau kita lihat pada ayat ini, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, maka kalau kita lihat pada ini dia mengatakan kalaulah wanita yang punya apa berhamil, yang hamil, maka berikanlah, berinfaklah mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya. Jadi dia ambil dalil kita ayat dan dia menolak akan apa kata-kata Fatimah binti Qais ini, kerana dia sebenarnya dia yang lupa sebenarnya ataupun dia tidak dapat. Tapi beliau radhiyallahu an melihat bahawa lebih utama mengambil yang jelas daripada mengambil yang kita lihat kemungkinan berlaku terlupanya itu daripada wanita itu. Sedangkan ada kemungkinan berlaku kebenaran wanita tersebut. Jadi dengan itu kita lihat ini kita lihat bahawa dia berdasarkan kepada bagaimana dia tak terima dalil tersebut, bukan kerana dia tak mau terima dalil, tapi dia tidak yakin dalil itu adalah dalil yang sebenar, yang benar. Ini artinya Amirul Mukminin tidak merasa tenang menerima dalil tersebut. Kasus demikian atau kes demikian juga terjadi pada sahabat yang lain pun dengan para tabi'in. Masuk akal pula jika kita, hal ini juga terjadi pada generasi setelah mereka di kalangan tabi'in maknanya. Demikian seterusnya hingga zaman kita, bahkan sampai hari kiamat akan selalu ada orang yang tidak percaya terhadap kesahihan suatu dalil. Banyak kita lihat kan, kebanyakan khilaf berlaku lah. Sebab apa? Ini Syekh Al-Bani mensahihkannya, terimalah, kerana dia buat apa, dia lihat mungkin begini. Kita katakan pertama sekali, kalau kamu tak terima sesiapanya pensahihan. Pertama, lihat dulu sebab apa dia sahihkan. Kalau kamu dapati bahawa yang sebab kamu melemahkannya itu lebih kuat, barulah kamu tak terima sebenarnya. Itu dasar kita lihat usul hadis atau mustalahul hadis. Tapi kalau hanya tak diterima kerana orangnya, kita kata salah. Kalau tak terima kerana orangnya, salah. Jadi Syekh Albani punya tasihat, semua tak mau terima, kita kata dah salah. Ini mungkin ikut nafsu. Tapi kalaulah dia lihat pendapat ataupun sebab Syekh Albani mentarjihkan hadis ini sahih, dia tak terima kerana mungkin sebab-sebab tertentu, kerana ada usul-usul atau dasar-dasar ilmu itu yang mungkin ada khilafnya, maka di situ tidak ada masalah. Sebagaimana kita lihat sebagai contohlah Imam Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami ataupun kita, yang lain yang kita lihat yang agak meringankan, boleh ambil daripada majhulin, daripada mubahamin, orang yang dikenali tapi tak tahu dia sikah tak sikah, boleh ambil. Yang tahu, yang penting dia memang orang selalu ambil daripada ini. Jadi kita kata daripada sudut ini, sebab itu timbul hadis-hadis yang disahihkan oleh kita lihat beberapa ulama. Di antaranya hadis misalnya kita lihat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan, barang siapa solat di Madinah 40 waktu akan mendapat dua kelepasan. Satu kelepasan daripada neraka, satu kelepasan daripada nifaq. Hadis ini kita lihat kalau kita tengok daripada sudut riwayatnya, sebenarnya tidaklah sahih. Yang diriwayatkan, kita katakan bahawa hadis ini kita tak sahih kerana dalam perawi-perawinya ada yang mubahamin, yang tidak diketahui kedudukannya. Jadi kerana dasar ulama tersebut tidak meringan dalam masalah ini, mereka kata sahih, boleh sahih terima. Yang sahih sebenarnya hadisnya ialah hadis 40 hari, bukan 40 waktu. Barang siapa yang salat dengan imam takbiratul ihram daripada 40 hari, selama 40 hari, maka dapat dua kelepasan. Tapi nak dapatkannya memang payah sekali. 40 hari, 40 waktu je orang kerja-kerja tak dapat juga, ada sebagian. Orang kat Madinah, pergi Madinah kadang-kadang sibuk-sibuk tentang shopping atau apa macam-macam kan. Terlambat pergi masjid, tak dapat takbir pertama. Jadi kita kata daripada surat itu dah nampak bahawa 40 waktu susah, apatah lagi 40 hari. Tapi 40 hari inilah yang berlaku. Sebenarnya ada sebagian ulama, dia kata dah 40 tahun dia solat takbiratul ulah dengan berjemaah. 40 tahun. InsyaAllah lah, kita dapat masuk dalam kategori tersebut. 40 hari ini kita kalau dapat, alhamdulillah, dengan solat di masjid. Penting . Kalau solat masih di rumah, kita kata perlu lagi baiki. Ada kelihatan. Jadi kalau kita lihat betapa banyak kita saksikan mendapat ini dasari oleh suatu hadis yang pandang sahih oleh sebagian ulama sehingga dijadikan sebagai landasan hukum, namun oleh sebagian lain dianggap lemah sehingga mereka tidak mengambilnya kerana meragukan sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat hadis itu dhaif, kalau orang tak terima, jangan kita marah. Ya apa ni, kita kasihkan dia hadis, dia tak terima. Hadis apa? Dhaif. Hadis dhaif memanglah. Jadi dengan itu kita kata hadis tu, kita kata sebab itu kita kata kalau dia tak terima, dia ada hujah. Jadi begitulah keadaannya dalam masalah perbincangan ataupun dalam masalah permasalahan-permasalahan yang timbul daripada masalah fikih. Berlaku di antara ulama-ulama ni di mana dia mereka lihat bahawa dalil yang pihak memberi, pihak A berikan tidak kuat, pihak B berikan tidak kuat, pihak dia berikan lebih kuat kerana dalilnya lebih sahih, dia kata demikian. Jadi itulah sebabnya kita kata apabila dia tak menilai bahawa hadis yang didatangkan oleh pihak lawannya atau pihak yang dia bercanggah dengannya sebagai kuat, maka tidak akan dapat diterima hakkan dalil tersebut. Sebab itu dalam masalah kita berbincang atau kita berhiwar, dalam kita berdebat, pertama sekali kita lihat, kalau kita nak menekankan akan pandangan kita, pertama datangkan dalil-dalil yang sahih dan hilangkan syubhat orang yang mana menyangsikan dalil-dalil itu sebagai dalil dhaif. Kalau ini selesai, maka barulah boleh pergi kepada tahap yang kedua, iaitu mengambil faedah daripada dalil tersebut. Tetapi kalau tak selesai, bagaimana dia nak ambil faedah daripada dalil tersebut? Kerana dia tak anggap itu sebagai dalil. Jadi itu sebabnya kita katakan penting dalam kita berbincang dengan orang, kalau ada benda-benda yang misalnya dikhilafkan ulama, kita pastikan, kita kena pasti apa dikhilafkan, bab mana yang dikhilafkan, hadis mana yang dikhilafkan. Hadis ni kalau kita kata dapat datangkan hadis yang lebih meyakinkan dia, maka dia terima hadis tersebut, barulah kita berpindah kepada bab lain. Baik, jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam masalah ni perlu kita memahami bahawa banyak berlaku khilaf. Bukan khilaf syar'i saja, khilaf dunia pun begitu. Khilaf dunia saja kita lihat begitu. Ada orang belum tahu bahawa apa England menang, England kalah. Sebagai contoh. Dia kata, saya tengok masih ada orang yang hantar email, siapa awak yang sangka menjadi apa juara World Cup ni? Dia tulis, saya berdapat England. England. Dah keluar pun England. Jadi kita kata masalah dia adalah masalah dalil tak sampai kepada dia. Itu masalah je kita kata. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, itulah masalah kita sebenarnya. Khilaf di antara kita semua berlaku kerana apa? Kerana tak sampai maklumat yang tepat kepada orang tersebut. Dari itu dia tak dapat datangkan, tak dapat mempercayai apa kita katakan. Kalau datang, pasti dia kata okay. Oh betul lah. Pasal dia bangat itu, kita katakan itu permasalahan. Jadi dengan itu kita kata masalah yang didatangkan, contoh yang datangkan, satu masalah sebab ni aja. Kita kata sebabnya bukan saja sebab terhadap kita lihat ilmu syar'i, bahkan terhadap perkara-perkara dunia juga berlaku. Kadang-kadang berkaitan dengan apa, dengan kekeluargaan berlaku juga ini. Kita tolong tahu lagi tentang perkembangan, kita lihat, kita tahu begini yang patut berlaku, lalu kita dapati kita dapat keputusan dahulu. Sebagai contoh lah, saya kasih contoh yang mungkin nampak sebagai perkara keduniaan, tapi zaman sahabat lah kita lihat. Sahabat, seorang sahabat ni baru menikah. Semasa dia baru menikah, dia dah balik rumahnya, dia lihat isteri dekat luar, marah dia. Tengok dekat rumah ni, kat luar ni kan, sepatutnya tak ada. Jadi terus dia masuk dalam keadaan marah. Dia lepas tu isteri sepatut jangan sabar dulu, dalam ada benda. Dia masuk dalam ada ular. Jadi dia pergi ambil, dia pergi bunuh ular tu. Ular tu pun bunuh dia. Bukan ular tu bunuh dia, mana dia mati. Ulama dalam apa, dalam perawi dia mengatakan tak tahu siapa yang mati dulu. Satu, kerana ular tu adalah sebenarnya jin. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau siapa di antara kamu yang dapati sedemikian di rumahnya, maka tanyalah ataupun mintalah dengan nama Allah supaya dia keluar 3 kali. Kalau tidak, barulah boleh kita bunuh. Lalu kita kata masalahnya kalau kita dalam kalimahnya, misalnya harrijukum billahi takhruju min hadzal bait, aku meminta dengan nama Allah agar kau keluar dari rumah ni. Ada lepas tu, kalau dia masih ada, bukanlah jin insya-Allah. Bunuh, dia bunuh. Ala kulli hal, poin yang kita kata ialah dia tak dapat khabar bahawa ada benda kat rumah dia. Kalau dia tahu, dia takkan marah seperti sedemikian kan. Jadi ini kita katakan berlaku kepada masalah perhubungan di antara keluarga juga. Kadang-kadang isteri, kita tak tahu kenapa isteri buat demikian, kerana ada perkara-perkara yang tertentu. Kita sepatutnya harus mengenal pasti dahulu. Dengan itu, apabila kita lebih mendalami dalam banyak apa perkara-perkara ilmu pengetahuan yang tertentu, kita akan lihat, kita akan lebih menyangka baik kepada orang dan sebagainya. Ini kita faham kenapakah dibuat demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, masa ada lagi? Berapa sah? Dalam contoh yang kedua ni, maksudnya walaupun nanti alat ini okey. Jadi kalau kita lihat, pada apa, kepada dalil apa, daripada pandangan yang kedua ni tadi, Umar bin Khattab melihat bahawa tetap dia akan dapat. Kenapa? Ayat tersebut mengatakan fa'anfiqu alaihinna, maka dia perlu dapat. Walaupun kalau kita lihat dari sudut makna, wanita ni sedang menyaksikan, sebenarnya kalau kita lihat pada sudut dasar, wanita ni sedang menyaksikan ke atas dirinya, bukan untuk dirinya sebenarnya. Kenapa kita demikian? Kerana untuk kebaikan wanita ke untuk keburukan wanita? Dalam kita melihat dia punya dia meriwayatkan hadis ni, bukan. Jadi itu menunjukkan sahabiah ini sebenarnya kalau kita lihat memang tepatlah. Memang kita lihat memang menyaksikan sesuatu perkara atau melaporkan riwayat yang sahih. Walaupun dia berat kepada wanita, sampai tak dapat tempat tinggal, tak dapat apa nafkah, tetap dia berikan, dia beritahu bahawa inilah hukum Nabi SAW. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa sahabiah kadang-kadang walaupun hukumnya atas dirinya, keburukan balik kepada dirinya, dia tak, kerana ini hukum Nabi, hukum Allah. Jadi mereka tetap menyampaikan. Jadi daripada surat itu, jadi kita katakan bahawa bab ini, maka Umar radhiyallahu an kita kata telah memutuskan dan tak menerima akan periwayatnya, maka tetap mengatakan bahawa wanita-wanita itu perlulah diberikan nafkahnya. Baik. Baik. Kemudian kita pergi pada bab, sebab yang kedua. Maaf, sebab yang ketiga. Kedua, sebab kedua. Nah. Sebab yang kedua adalah, bacakan, saya bacakan bahasa Arabnya. Ayakuna al-hadithu qad balagha ar-rajul walakinahu lam yafiq bi naqilihi wa ra'a annahu mukhalifun lima huwa aqwa minhu fa akhadha bima yarahu aqwa minhu. Yang bermaksud kedua ni kita lihat ada kesilapan sikitlah. Sebenarnya dia ada ketiga. Di sebenarnya sebab kedua ni di sini eh. Saya rasa dia punya pembahagian dah silap. Sebenarnya adalah yang kita lihat muka surat 21. Okay. Yang kita lihat nombor 21 tu, kedua ini adalah sebab kedua sebenarnya. Sebab Umar tu, kisah tu Umar tu adalah sebab kedua. Ini di mana beliau telah kita kata sampai padanya hadis, tetapi dia mengabaikannya atau tidak menerimanya. Kerana apa? Kerana tidak meyakini akan orang yang menyampaikannya, atau dia melihat pada dalil lebih kuat daripada ini. Okey. Jadi itu ada punya, dia punya, kita kata dia punya sebab kedua. Kalau kita lihat kepada apa yang Syekh katakan ini, as-sababu tsani ialah yang tadi. Sebab kedua tadi. Jadi boleh tukarkan ini sebagai sebab kedua, dan yang sebab kedua ni sebagai sebab yang ketiga. Iaitu ayyakuna al-hadithu qad balaghahu walakinahu nasiyahu. Jadi suatu hadis telah sampai kepada seorang namun ia lupa. Itu dengan sebab yang ketiga sebenarnya. Jadi kita kata kalau dapat kita betulkan, dan insya-Allah kita, kalau siapa yang ada kemampuan untuk menulis apa kita bacalah ini, boleh, mungkin boleh cetak semula dengan menggunakan, kita kata apa, pembahagian yang lebih tepat lagi apa yang dah Syekh datangkan. Dan itu di antara, kita kata apabila apabila tidak dinilai atau di vet penterjemahan, penterjemahan harus di vet selalu. Dan agar kita tak boleh apa, tidak boleh, kalau kita menjalankan misalnya apa-apa penterjemahan atau usaha menterjemah ni, pastikan bahawa kita punya matlamat bukan deadline. Itu kadang-kadang masalah yang menjadikan sebab vetting tak tepat. Jadi sebab yang kedua, ketiga adalah suatu hadis telah sampai kepada seorang namun ia lupa. Jadi kita balik semula pada tadi, yang tadi kita katakan ayakunul hadis kedua tadi, dia dapat hadis tapi sampai tapi telah sampai kepadanya, disampaikan kepadanya seorang yang dia tak yakini. Jadi dia tak mengambil daripadanya. Lalu diambil kepada dalil yang lebih kuat daripadanya. Kedua, ketiga adalah dia, suatu hadis telah sampai kepadanya tapi dia lupa. Maha agung zat yang tidak pernah lupa. Betapa banyak orang yang lupa terhadap suatu hadis, bahkan lupa ayat. Rasulullah SAW pada suatu ketika salat bersama para sahabat dan lupa ayat tertentu. Saat itu juga ada Ubay bin Ka'ab, selesai salat beliau bersabda, kenapa engkau tidak mengingatkanku? Padahal wahyu diturunkan kepada beliau dan Allah telah berfirman kepada beliau. Allah telah berfirman surah Al-A'la, aku akan membacakan engkau dalam ayat tersebut. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi aku akan membacakan dan engkau tidak akan lupa kecuali atas kehendak Allah. Di sini adalah atas kehendak Allah. Sesungguhnya dia mengetahui segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Jadi daripada surat ini, sebab yang tak boleh dihilangkan daripada manusia, apa dia? Kelupaan. Jadi kelupaan ini berlaku pada sesiapa saja. Pada ustaz, pada ulama, pada nabi sendiri kita lihat berlaku lupa. Jadi keterlupaan ataupun kita kealpaan ini berpisah daripada manusia, sedangkan manusia itu sendiri dinamakan insan, dan insan itu melainkan datangnya daripada nisyan, iaitu manusia itu lupa, selalu lupa. Dan lupa ni kadang-kadang kita lihat rahmah, betul tak? Memang rahmah. Kalau tak rahmah, kita lihat kehidupan kat dunia tak akan berlangsung dengan baik. Kalau orang sedih, terus sedih saja, mati dia kerana kesedihan. Dan orang kalau dalam keadaan demikian, tak lupa akan dua orangnya kesalahan, apa berlaku? Habis dia dendam terus. Kalau orang misalnya tak lupa akan dosa-dosa orang, dia tak akan maafkan langsung. Jadi itulah sebabnya kita kata sifat lupa ni adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala, dan juga merupakan kelemahan. Jadi kelemahan manusia ni kalau kita tak berlaku, maka perlulah dikuatkan sebenarnya agar kurang lupa. Kes yang boleh jadi contoh adanya sebabnya kedua, inilah kisah Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Kisah ni kisah yang masyhur. Suatu ketika Rasulullah mengutus keduanya untuk suatu keperluan. Saat itulah keduanya mengalami junub hadas besar, baik Ammar maupun Umar. Lantas Ammar berijtihad dan berpendapat bahawa bersuci dengan debu sama seperti bersuci dengan air. Ia pun mengguling-gulingkan badannya ke tanah seperti binatang melata. Dia bermaksud demi semua bahagian badannya terkena debu, seperti hanya air harus diratakan ke seluruh tubuh. Setelah itu ia pun solat. Adapun Umar radhiyallahu anhu menundurkan solatnya. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau dan ditunjukkan kepadanya keduanya cara yang benar. Bersabda beliau kepada Ammar, yang Rasulullah bersabda kepada Ammar, sesungguhnya cukup kamu memukulkan kedua tapak tangan tangan kamu seperti ini. Nabi kata memukul ke tapak tangan seperti ini. Kemudian mengusap tapak kiri ke tapak kanan, tapak kanan ke tapak kiri, kemudian wajah. Maka cukuplah. Untuk apa? Untuk bertayamum. Jadi dengan itu kita lihat, di masa khilafah Umar, hadis tersebut telah disampaikan oleh Ammar. Ini Umar pula lupa. Sebelumnya sebenarnya juga sudah pernah disampaikan. Akibatnya suatu ketika Umar memanggil Ammar, lantas bertanya, hadis apa yang engkau katakan tersebut? Ammar pun radhiyallahu anhu memberitahunya dan berkata, apakah engkau tidak ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kita untuk suatu keperluan, lalu kita sama-sama mengalami junub, engkau menunda solat dan aku mengguling-gulingkan tubuhku ke tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada aku bahawa cukup bagimu untuk berbuat begini dan begitu. Ternyata Umar masih tidak ingat juga dengan peristiwa itu, bahkan berkata, bertakwalah kepada Allah wahai Ammar. Ammar balik berkata, jika engkau menghendaki kerana Allah telah menetapkanku untuk taat kepadamu untuk tidak menceritakan hadis ini, pasti aku lakukan. Umar pun menukas atau menerangkan, aku sekarang percaya dengan apa yang kau riwayatkan. Lalu Umar pun ikut meriwayatkan hadis tersebut kepada manusia. Jadi kita lihat daripada sudut itu, walaupun dia lupa, dia melihat bahawa apa riwayatan apa Ammar itu lebih benar lagi, lebih siqah lagi. Jadi dia pun menerimanya, walaupun bukan kerana dia ingat balik, tapi kerana kebenaran Ammar. Jadi dengan itu kita katakan bahawa di sini berlaku sikap ataupun perkara yang dilupakan. Kadang-kadang memang berlaku. Kalau saya lihat sendiri, kadang-kadang kita lemah sikit, orang lelaki kadang-kadang lemah sikit dari sudut mengingat detail. Kadang isteri kita ingatkan kita cerita. Ya ke? Padahal pernah berlaku. Saya ingat-ingat balik, lupa lama fikir baru nampak. Dia cakap. Yang kemudian kita kata dia punya perkara, kita katakan apa? Ingatan kita tu kadang-kadang susah sikit, lambat sikit nak dapat. Jadi dengan itu berlaku di situ perkara yang kita lihat. Ada orang kadang-kadang betul-betul merasakan kita ingat, kita rupanya tak ingat lagi. Dan itulah berlaku kepada tidak yang berlaku kepada Umar dan Ammar radhiyallahu anhuma. Itu yang terjadi. Umar lupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bertayamum saat mengalami junub. seperti ketika terjadi hadas kecil. Pendapat Umar tersebut diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud sehingga sempat terjadi perdebatan sengit dengan Abu Musa Al-Ashari. Abu Musa pun menyampaikan perkataan Umar, namun Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa Umar tidak percaya dengan perkataan Umar? Abu Musa menjawab, kita tinggalkan perkataan Umar, lalu apa komentarmu tentang ayat ini? Terdapat dalam surat Al-Ma'idah. Sedikit pun Ibnu Mas'ud tidak memberikan komentar. Tidak diragukan lagi bahawa pendapat yang benar adalah pendapat jamaah. Ini jumhur lah yang mengatakan bahawa ini sebenarnya cukup baginya orang yang berjunub untuk bertayamum. Maka tak perlu untuk kita lihat menangguhkan solatnya. Jadi kita kata orang yang menangguhkan solatnya tidak hujahnya tidak kuatlah sebenarnya kalau kita lihat. Kerana adalah ayat itu sendiri menyuruh kita kalaulah kita dalam keadaan junub, maka bertayamumlah. Jadi bahawa orang yang junub, dari pendapat jemaah itu adalah bahawa orang yang junub boleh bertayamum seperti orang yang terkena hadas kecil. Dari sinilah kita mesti sedar bahawa manusia kadang lupa sehingga tidak mengetahui suatu hukum syariat yang semestinya. Pendapat yang salah akibat kondisi yang demikian ini boleh dimaafkan. Tapi bagi yang sudah mengetahui suatu dalil, tidak ada khilaf lagi baginya. Tidak ada lagi sebab untuk dia menolaknya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa berlaku kadang-kadang kita lihat. Dah belajar sama-sama, bermunakasyah sama-sama, lepas 10 tahun cakap benda ni dia kata tak tahu. Macam mana dia punya pendapat ni, dah lupa lah. Dia berlaku. Dan inilah manusia sebenarnya. Kita lihat dulu Masya Allah tengyang-yang, Masya Allah, oh semua kuat. Awal-awal balik lah. Dah lama balik, tak lama, susah juga. Terpaksa buka buku juga, tengok apa ulang balik set apa kaset dan juga betul apa yang dirasa-rasa tu betul, kerana dah jadi rasa-rasa padahal awal dia yakin, jadi rasa-rasa. Jadi sebab tu kita kata inilah manusia sebenarnya. Jadi khilaf yang berlaku disebab kelemahan ilmu dia, lupa sebagainya. Sebab tu kita katakan berlaku. Dulu masya-Allah berkubur-kubur menentang misalnya bid'ah dan apa mengajak bersunnah. Lepas tu lupa. Maka kita lihat berlaku misalnya di situ. Jadi berlaku demikian. Kerana apabila kita berjauhan daripada ilmu, itu masalah kita. Sebab tu ilmu ni nur kita kata. Kerana pencerah kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalaulah kita tidak dapat kita berjauhan daripadanya, maka mulalah kelemahan demi kelemahan. Syubhat jadi macam dalil. Oh kuat dalilnya. Padahal syubhat, padahal itu hanya kita lihat igawan-igawan yang mengganggu kita sebagainya. Tapi kita masih mempercayai ini. Kerana lemahnya ilmu itu menyebabkan syubhat jadi kuat. Tapi kalau ilmu itu kuat, syubhat dah tak ada lagi yang memberi kesan pada kita. Sebab itu kalau kita lihat penting sekali, kalau kita masih ada syubhat, pastikan belajar terus, kuatkan ilmu. Nanti insya-Allah syubhat hilang. Dan syubhat itu harus dibidas dengan cara ilmiah juga. Sebab itu dalam masalah ini kita kata masalah yang berlaku, khilaf yang berlaku sebabnya kerana kata sebab yang tadi. Jadi kita katakan daripada sudut ini, kalaulah misalnya berlaku terlupanya seseorang, maka di sinilah kita harus mengambil perhatian agar kita tingkatkan dengan murajaah, dengan banyak mentelaah, banyak membaca, banyak membuzakara supaya hilangkan sikap lupa. Dan di antaranya juga adalah banyak menghafal Al-Quran. Kerana menghafal Al-Quran ni kita lihat dapat melatih diri kita ni untuk kita menghafal yang baru dan juga mengembalikan hafalan yang lama. Jadi dua potensi akal digunakan. Maknanya apa? Kita nak hafal baru, kemahiran untuk menghafal baru kan susah. Ada orang dah baca 10 kali pun tak masuk-masuk, 20 kali tak masuk-masuk. Maknanya penghafal kita kata kemampuan dia untuk menghafal yang baru tu lemah. Jadi dia perlu latih dirinya sampai boleh menghafal yang baru. Tetapi berlaku juga di situ nanti kalau kita lihat kadang-kadang nak mengingat kendah yang dah hafal pun susah. Jadi kita kata nak mengambil atau mengulangkan hafalan dia atau mengembalikan ingatan dia itu kerana lemah. Jadi sebab itulah dengan kita mempraktikan hafalan selalu, kita sentiasa melatih akal kita agar sentiasa mempunyai kemampuan untuk menghafal dan kemampuan untuk mengingat kembali hafalan. Itu adalah kita kata kepentingan. Sebab itu tak boleh tidak kita haruslah bergiat dengan ilmu sentiasa. Wallahu ta'ala. Itu adalah nasihatlah. untuk kita dapat jauhkan. Jadi sebab ketiga sebenarnya adalah sebab yang keempat. Kita akan sentuh insya-Allah bulan depan insya-Allah. Ada soalan lain? Kalau menentang kita lihat ambil umum, kerana apa, kalau kita kata kepada binatang kepada faraj, kalau kita lihat masuk kepada faraj orang lain, maka kalau masuk pada faraj orang lain masuk juga dilihat pada faraj itu. Kerana kita lihat zaman rosak kan, zaman sudah rosak, kadang-kadang pemikiran ataupun cara itu boleh rosak. Kadang-kadang kita sentuh tak ada benda pun kita itu boleh. Jadi kita kata lebih baik adalah kita apa, kita jauhkan daripada khilaf, kita keluar daripada khilaf lebih baiklah. Ini namakan kita keluar daripada khilaf. Walaupun saya belum dengar lagi pendapat mengenai menyentuh kemaluan, kita akan, saya lihat jalan keluar yang pertama sekarang ini, sementara saya mencari pendapat ulama yang mengatakan batal juga tentang menyentuh kemaluan binatang. Jadi adakah menyentuh kemaluan binatang kalau dia seorang apa, gembala kambing ke, gembala lembu, gembala misalnya perlu dia dah berwuduk lalu dia menyentuh kemaluan binatang tersebut, adakah membatalkannya? Kita kata dimasuk dalam kategori yang perlu kita kaji. Saya akan cek nanti. Tapi daripada sudut umum nampak kalau seorang balik kepada dalil umum, mana kita ada kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi iktibar adalah umum lafaznya dan bukan sebab khususnya. Jadi dengan itu umum selalu kekal pada umumnya, melainkan ada dalil menunjukkan dia khusus kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Saya tapi kita akan cek daripada sudut pandangan ulama. Wallahu ta'ala. Batal juga. Sebab kita kata bahkan kita lihat kalau siapa yang dah, sebab tu ada pendapat lah mengatakan kalau siapa dah mandikan jenazah berwuduk. Alakulal kita lihat adakah untuk yang hidup bukan yang mati, ialah umum, balik pada umum tu. Sebab tu dalil umum ni kita kata kalau diguna pakai tak boleh disalahkan, melainkan telah ada dalil khusus. Alakulal kita, saya akan cek juga. Jadi kita akan cek tentang tadi kedua-duanya untuk kepastian siapakah di antara misalnya masyayikh yang telah sentuh ni. Cuma dari saya lihat daripada sudut umum, kerana lafaz umum tu telah diterangkan oleh ulama bahawa dia umum. Tapi kalau kita nak pergi pada yang tadi yang mungkin pandangan tentang kemaluan binatang dan juga kemaluan yang dah orang yang meninggal dunia dah mati, di sini kita boleh confirmkan lagi. Saya akan confirmkan lagi insya-Allah. Kalau pakai glove, nah itu tak masalah. Yang maksudkan adalah sentuh betul. Apabila kita cakap sekarang ni adalah kalau sentuhan yang betul lah. Kalau kita kata sentuhan yang berlapik semua, kita tak masukkan dalam kategori perbincangan, kerana dia, kita kata yang betul lah maksudnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berdasarkan sebuah soal yang Ustaz terangkan tadi, apakah dengan sebuah soal itu juga memungkinkan perkara-perkara bid'ah terjadi hingga hari ini dan seterusnya? Kita katakan bahawa di antara sebab-sebab yang diberikan tadi, ada ketikanya kita lihat hujah yang kita berikan ini bukan memberikan mereka sebab untuk berlaku bid'ah, tapi memberikan kita sebab kenapa berlakunya khilaf tersebut, atau kenapa berlakunya mereka berpendapat demikian. Daripada sudut yang tadi kita terangkan bahawa Allah telah berfirman wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, dan mereka sentiasa berterusan akan berkhilaf melainkan yang dirahmati oleh Rabbmu. Jadi menunjukkan kepada kita tak akan dapat bersatu dalam sunnah. Semua fahamkan orang semua sunnah, semua 100% semua orang faham sunnah. Balik kepada dalil semua sebagainya. Kita kata kenapa? Kerana kita tahu bahawa doa ni Allah tak perkenankan. Doa untuk bersatunya umat tak perkenankan. Tapi kita disuruh untuk saddidu wa qaribu, dekatkan dan rapatkan jurang-jurang. Berkenaan dengan mereka yang sentiasa dah kita datangkan hujah, mereka tahu ni hujah yang benar, hadis yang sahih daripada sudut periwayatan dan sebagainya, tetapi mereka menolaknya dengan sebab yang mereka kata, kita katakan hanya mengikut akan pandangan-pandangan yang membawa kepada amalan-amalan yang bid'ah dan sebagainya, kita kata salah, harus diingkari. Jadi pengingkaran kita tetap berlaku, tetapi ada keingkaran kita kalaulah khilaf tu adalah khilaf yang kita kata jadi sandaran yang kuat, kita kata sehingga dia boleh, adakah kita kata dia bid'ah atau tidak bid'ah, khilafnya begitu, maka dengan itu kita kata harus kita mengambil perhatian. Misal sebagai contoh, kita kata masalah yang berlaku, adakah sebagai contoh, adakah sunnahnya seorang masuk ke masjid lepas azan, apa, semasa azan dikumandangkan dia solat sunat tahiyat masjid, atau dia jawab azan tu sebagaimana diperintahkan. Jadi sini kita lihat apa dia punya hukum. Kita terbalik kepada maqasid orang itu sebut, maksud-maksud orang yang datang itu sebut. Kalau nak sunnah daripada sudut ini, ambillah. Kalau nak ambil sunnah daripada sudut ini, ambil. Jadi masalah tersebut kita kata adalah kadang-kadang kita harus faham bahawa dia daripada sumber-sumber yang kita kata boleh dikatakan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang tak mu'tabar ni adalah khilaf yang kita tahu memang jelas dan dia tahu pun itu adalah batil, dia mahu menegakkannya. Jadi kita kata itu tidak dapat kita kata membenarkannya dan kita harus mengingkarinya. Dan pengingkaran berkadar. Kalaulah hanya diperlukan kadar peneguran, kadar, maka dilakukan demikian. Jadi dengan itu kita kadarkan dengan kadar yang sepatutnya. Kalau berkaitan dengan perkara yang lebih kuat atau lebih berat lagi daripadanya, daripada sudut misalnya ke ketauhidan dan sebagainya, yang mana kita memang tak ada khilaf terhadapnya, mereka masih lakukan juga, maka di sini pengingkarannya berbeza. Kerana tak, masalah ini sebenarnya tak dikhilafkan oleh salaful ummah. Misalnya dalam masalah adakah boleh tak kita bertawassul dengan jah Nabi SAW dan sebagainya, tak dikhilafkan oleh salaful ummah. Ini datang akhir. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dia bukanlah satu khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ni maksud saya adalah apabila kita lihat dia datang daripada dalil-dalil mereka. Macam tadi, sahabat berpendapat demikian, sahabat ini berpendapat demikian. Jadi kalau sahabat-sahabat berpendapat demikian, mereka ada salaf di situ, kita kata itu adalah khilaf yang mu'tabar. Tapi khilaf yang tak mu'tabar adalah semua dikatakan demikian begini, lalu datang akhir zaman, datang orang kata begini, kita kata itu yang tak mu'tabar. Kerana tak ada dasarnya, tak ada sandarannya, tak ada rujukan kepada dalil itu didukung oleh salaful ummah. Jadi itu sebab kita katakan adalah masalah ini tidak bermakna kita tidak melakukan pengingkaran. Begitu dia tidak bermakna kita berikan keuzuran, tapi kita tetap mesti mengetahui sebab khilaf. Dan kalau kita tahu sebab khilafnya, kita tahu bagaimana nak mengatasinya. Kerana apabila kita mengetahui sebab khilaf tersebut, kita kadang-kadang dengan saudara kita pun kita tak senang sewenang-wenangnya terus jadi musuh. Hanya khilaf, kita tahu khilafnya dasar sandarannya bukan sandaran yang begitu menyebabkan kita sesat dan sebagainya, kita kata tak ada masalah. Masalah misalnya furu' dan sebagainya kan, kita kata tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Itu saja saya rasa dari sudut pandangan berkaitan kita tujuan kita belajar akan sebab-sebab khilaf ni adalah supaya kita memahami bahawa sebahagian ulama' yang kita rasa mereka ni kenapa berbeza-beza macam ini, dia sebenarnya berbeza dengan sebab. Begitulah pandangan-pandangan ulama yang telah kita sentuh tadi berkenaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan, di antara tujuan Nabi Syekh Utsaimin rahimahullah mendatangkan sahabat, kenapa? Kerana kalau khilaf itu datang daripada sahabat, yang mana kita lihat khilaf itu nampak macam bercanggahan, walaupun bercanggahan tapi dia masih ada nilai. Kenapa? Kerana dia datang daripada sahabat. Jadi apabila siapa yang berbalik kepada sahabat khilaf-khilaf tersebut daripada sahabat, kita kata masih ada kekuatan. Walaupun kita katakan yang lebih tepat kita tahu mana, dengan kita kajian dan sebagainya kita dapati yang lebih tepat adalah demikian. Wallahu ta'ala. Tak ada? Itu saja. Wallahu ta'ala. Okey. Sekiranya tidak ada lagi, kita tutup. Nah, ini kita nak bincangkan satu sesi yang khas untuk kita. Saya kalau kata sekarang ni, awak terus sama ada menghukum ataupun menyetujui. Tapi saya kata bahawa kita mengangkat bersama imam. Kalau kita solat sendiri, tak akan kita angkat. kerana ini bukan sunnah. Tapi kita disuruh untuk innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, bahawa imam diminta untuk diikuti. Dan dalam kira dalam kita mengangkat tangan tu, tidaklah kita meniatkannya sebagai sunnah. Tak pernah pun kita meniatkan sebagai sunnah. Dan kita tahu bahawa dalam kita bangun daripada rukuk tersebut, dia adalah merupakan doa juga yang bacaan kita, dan kunut adalah juga adalah sebagian doa. Jadi apabila kita lihat demikian dalam masalah ni, kita kalau pergi pada pendapat Syekh Uthaymin, Syekh Dembas, semua menyuruh kita kita lihat berkunut dalam belakang mereka. Cuma kalau mereka semua mengatakan dia bukan sunnah, dan sebagian bahkan Syekh Dembas orang-orang mengatakan perkara yang bid'ah. Cuma dalam masalah mengikuti, kita kata adalah masalah ni adalah masalah yang berbeza. Cuma ada aku lihat dia adalah masalah khilaf. Kalaulah sesiapa yang berpendapat tidak ikuti, tidaklah boleh menyesatkan juga golongan yang mengatakan ikuti, kerana mereka berdasarkan kepada dalil. Jadi kita kata daripada surat itu adalah, adakah dalil innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi, dia hanya kepada perkara wajib atau perkara sunat atau perkara yang dilakukan imam atau perkara yang mungkin bercanggah daripada solat, ditambah satu rakaat, atau dia misalnya kurang satu rakaat, kita kurangkan sama-sama dengan dia. So, jadi kita kata ini adalah perkara yang kita harus memahami dalam bab imam innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Kalau kita faham dengan demikian, kita akan lihat bahawa disuruh ikuti perkara tersebut, baru kita akan faham. Jadi sebab itu bab ini harus kita balikkan dengan mukaddimah sebenarnya. Harus datang dengan mukaddimah dahulu, baru kita akan faham lebih lanjut kenapakah sebahagian ulama mengatakan dalam kita berkunut, dalam kita berimamkan orang yang berkunut, kita berkunut juga. Jadi sebagai contoh, orang yang tak melihat bahawa ada kunut dalam witir misalnya, adakah dia tak berkunut semasa imam berkunut? Semasa di Masjidil Haram sebagai contoh, kita kata dia tetap perlu sunat. Sunnahnya adalah dia mengikut. Ala kulli hal, itu masalahnya masalah khilaf. Dia tidak menyebabkan seseorang itu sesat dengan kesesatan yang kita kata boleh mengeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Kerana ini masalah khilaf yang kita lihat dari pada kalau kita masuk bab tadi, nanti kita kalau masuk dalam jurut perbincangan kita dalam forum tersebut Imam Syafi'i rahmatullah, kita akan lihat betapa beliau sebenarnya seorang yang dinamakan sebagai Athari. Athari ni orang yang sentiasa balik kepada dalil, dan dia tidak sewenang-wenangnya tidak ikut kepada dalil. Tetapi apabila dilihat sesuatu perkara yang dilihat sebagai sunnah disebabkan hujah dia, kita harus menilai bahawa hujah dia itu adakah wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, kita kata yang lebih tepat begini. Jadi itu adalah masalah yang kita akan bincangkan insyaAllah. Begitu juga kita akan melihat bagaimana kadar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi tak pernah kita menganjurkan agar kita bertaksub kepada beliau. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebagaimana Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa apa yang sahih daripada hadis itu adalah bagi dia adalah mazhabku, dan kalau kamu dapati perkataanku itu bercanggah dengan apa sunnah Rasulullah SAW, maka buanglah dia jauh-jauh. Jadi dengan itu kita mengambil pendapat seperti itulah, itulah menunjukkan bahawa kita mengikut akan Imam Syafi'i juga dari sudut mengikut dalil. Apa yang kita lihat daripada sunnah kita ambil, apa yang bukan maka kita tidak ambil. Imam satu ketika Imam Ahmad rahmatullah mengajak salah seorang daripada murid-murid Imam Sufyan bin Uyainah, dalam dia Imam Syafi'i telah datang ke Mekah, dan beliau telah mengatakan kepada telah mengatakan kepada murid ini bahawa Imam Syafi'i telah datang di situ, dan seorang yang alim, seorang yang faham dan sebagainya. Lalu dia sampailah dia bawa orang tu duduk dengan di majlis Imam Syafi'i rahmatullah. Lalu apabila dah habis mereka bangun daripada majlis tersebut, dia berkata kepada orang tu, apa pandangan kau tentang majlis ini ataupun tentang kelas ini. Lalu dia kata, dia terus mengatakan, orang ini mengatakan, aku lalu mencari-cari kesilapan dia, aku menyebutkan semua kesilapan dia dalam sesi tersebut. Maka Imam Ahmad rahmatullah mengatakan, adakah kamu rasa jengkel ataupun kamu tidak mahu menerima bahawa seorang daripada Quraisy yang yang mantap dari sudut kefahamannya dan juga dari sudut ini, dari sudut kemantapan dari sudut dalil dan sebagainya, kamu tidak menerimanya dan kamu mencari-cari kesilapannya, bukankah kau boleh mengambil apa yang baik dan kebian beliau adalah bukankah kalau kamu lihat dia mempunyai 100 soalan yang diutarakan kepadanya, dia hanya silap 5 atau 10 soalan, kamu dah mengkondemkannya. Adakah di situ kamu kerana sebab kamu tak suka dia sebagai seorang yang apa alim depan dia, disuruh dengkinya dan sebagainya. Maka beliau mengatakan bahawa waktu itu masa aku ceritakan, aku mengatakan ini kerana aku pun ada hasad terhadapnya. Lalu tersentak aku dengan kata-kata Imam Ahmad ini, lalu menyebabkan aku tak pernah tinggalkan majlis Imam Syafi'i walaupun dia berdekatan dengan majlis Sufyan Uyainah. Jadi poin yang diterangkan sini adalah bahawa Imam Syafi'i rahmatullah, kalau kita lihat daripada Imam Ahmad rahmatullah, mereka dapat mengkadarkan dia. Dari sudut kesilapan berlaku. Takkan seseorang terlepas dari kesilapan. Tetapi kita kata dari sudut dasar awal tu, mereka memang kita lihat berpalik kepada dalil. Sebab tu kita akan lihat daripada kadar beliau nanti, kita akan lihat betapa beliau telah mendorong mengalahkan pihak Ahlul Ra'i di Iraq. Dengan apa? Dengan sebab dia datang, maka Ahlul Hadis naik semula. Kita kata dia punya harga diri naik balik. Kalau tidak, mereka semua kalah. Kerana dengan Ahlul Ra'i, mereka ahli jadal, mereka ahli dalam berpidato, dalam berbujar, dalam berdebat, pasti kalah golongan Ahlul Hadis. Datangnya Imam Syafi'i rahimahullah mengalahkan semua hujah-hujah Ahlul Ra'i dengan menguatkan hujah-hujah Ahlul Hadis dan menerangkan kepada mereka bahawa usul-usul dasar-dasar Ahlul Hadis adalah tepat. Jadi mereka lihat dengan itu, kita dapati Masya Allah sangat-sangat apa kita kata mendalam dia punya kepahaman dan sebagainya. Dan yang lihat Insya Allah, kita nasihat adalah dalam masalah ini kita harus lihat bukan sahaja kepada hukum dasar, hukum langsung, kita harus faham juga dari sudut masalah khilaf, dari mana datangnya khilaf Imam Syafi'i rahmatullah terhadap masalah yang kita lihat sebagai jelas dia dah bukan sunnah Rasulullah SAW dalam berkunut. Ada kulihal, kita akan bincang lagi insyaAllah. Itu adalah segnosis daripada forum yang akan kita adakan insyaAllah. Ada kulihal, bolehlah siapa yang berminat untuk hadir insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Okay, boleh email kepada saya melalui MOHD underscore Al-Fawzan EL FAW Z double M double A N at yahoo.com. Dalam masalah ini pun kita lihat banyak permasalahan sebenarnya, kita harus rujuk pada kibar ulama, kan? Macam masalah fatwa-fatwa seperti tadi tu, kita perlu rujuk pada kibar ulama berkaitan dengan apa, dengan adakah kita mengatakan terus langsung dia bid'ah, tak boleh kita kunut bersama dengan imam dan sebagainya. Itu kita perlu rujuk lah Allah tak, supaya kita dapat memahami lebih dalam. Hmm.